sampaikan wahai angin malam kepada kekasihku di rumah seberang, kepada gadis tetangga di seberang rumah. Apakah dia tak tidur semalam, melamun rindu seperti yang ku alami. Aku mohonkan, moga engkau juga jatuh cinta padaku, agar dua hati kita saling bersatu. Yang aku mohonkan, moga engkau juga jatuh cinta padaku, agar dua hati kita saling bersatu. Sampaikan wahai angin malam kepada kekasihku di rumah seberang, pada gadis tetangga di seberang rumah. Apakah dia tak tidur semalam, melamun rindu seperti yang ku